بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه أيها الإخوة الكرام ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان تحريم الكبر والإعجاب، وهي ترجمة معقودة للتحذير من هاتين الخصلتين الذميمتين، الكبر، ويكون ذلكم برد الحق وعدم قبوله والتعالي على الخلق، كما يوضح ذلكم حديث نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الكبر فقال صلوات الله وسلامه عليه: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الإعجاب أو العجب فهو أن يرى نفسه ويفخر بها ويعجب بأعماله وأحواله وأمواله وغير ذلك. أورد رحمه الله تعالى أولا قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه الآية الكريمة فيها وجاءت في سياق يتعلق بقارون الذي خسف الله سبحانه وتعالى به وبداره وأمواله الأرض، وبيان ما صار إليه من العاقبة الوخيمة التي حلها الله سبحانه وتعالى به. ففي ذلكم السياق أخبر الله سبحانه وتعالى عن السبب في ذلك، قال: تلك الدار الآخرة التي أخبر الله عنها في كتبه وبين عظم شأنها ومكانتها، نجعلها أي قرارا ودارا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي أنها إنما هي مختصة بمن كان كذلك، أي ليس لهم إرادة في الفساد والعلو والتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. ولا فسادا هذا يشمل جميع أنواع الفساد والوقوع في مساخط الرب سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا السياق المبارك بقوله: والعاقبة للمتقين، أي الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي للمتقين دون غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, sampai kita kepada bab yang baru dari kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan judul bab diharamkannya bersikap sombong dan juga merasa ujub dengan diri sendiri. Bab ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi untuk mengingatkan kita semua dari dua sifat yang sangat tercela. Yang pertama adalah al-kibr, sombong, yang mencakup dua perkara. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Kemudian yang kedua adalah merasa besar daripada orang lain dan meremehkan manusia. Sebagaimana di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang, ketika beliau menerangkan tentang makna al-kibr, yaitu raddul haq wa ghamtun nas. Yang pertama adalah menolak kebenaran, kemudian yang kedua adalah menghina manusia yang lain. Sebagaimana nanti akan dibawakan oleh pengarang. Kemudian yang kedua, atau sifat yang kedua yang tercela adalah al-ujub. Yang artinya adalah bangga terhadap dirinya dan merasa ujub dengan hartanya, dengan amalannya, dan juga yang lain. Kemudian Imam Nawawi di dalam bab ini membawakan ayat yang pertama, yaitu firman Allah SWT yang artinya negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di permukaan bumi dan juga tidak menginginkan kerusakan, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Qasas ayat ke-83. Di dalam ayat ini adalah kisah Qarun, di mana Allah SWT telah membenamkan dia dan juga rumahnya ke dalam bumi, dan di dalamnya ada penjelasan dari Allah SWT tentang akibat yang dia rasakan karena kesombongan yang dia lakukan. Kemudian Allah SWT menerangkan tentang sebabnya, bahwasanya negeri akhirat itu adalah kami jadikan negeri bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di dunia ini. Dan bahwasanya negeri akhirat itu adalah Allah khususkan bagi orang yang memiliki sifat yang demikian, yaitu tidak sombong dan tidak menginginkan kesombongan di permukaan bumi. Kemudian Allah mengatakan wala fasada, dan juga tidak menginginkan kerusakan. Dan ini mencakup semua jenis kerusakan dan apa-apa yang membuat murka Allah SWT. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan firman-Nya wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik ini adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah as-sa'adah, kebahagiaan yang di dunia dan juga di akhirat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا, أي لا تمشي فيها كبرا وتيها وتكبرا وتعاظما على عباد الله سبحانه وتعالى. ثم قال في السياق نفسه إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا, أي إن تكبرت فلن تخرق الأرض بتكبرك ولن تبلغ الجبال طولا, بل أنت مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى, عليك أن تعرف قدر نفسك وأن تحذر من التكبر والتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى, فإن أهل التكبر لهم العاقبة الوخيمة والذل في الدنيا والآخرة, والله لا يحب المتكبرين. Kemudian firman Allah SWT yang kedua di dalam bab ini adalah firman Allah wala tamshi fil ardi maraha, yang artinya janganlah kamu berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan sombong. Ya, surat Al-Isra ayat yang ke-37. Maksud dari maraha di sini adalah sombong dan merasa besar dibandingkan hamba-hamba Allah yang lain. Maksudnya, sesungguhnya engkau adalah manusia biasa, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah SWT. Bagaimanapun juga, engkau tidak bisa menembus bumi dan juga tidak akan bisa menyamai gunung-gunung. Ya, oleh karena itu kewajiban engkau adalah bertawadhu, yaitu merendahkan diri dan juga mengetahui kadar dirimu, dan hendaklah engkau waspada dari berbuat sombong, bersikap sombong terhadap orang lain, karena sesungguhnya orang yang berbuat sombong maka dia akan mendapatkan akibat yang tidak baik. Ya, dan dia akan mendapatkan adzul, yaitu kehinaan di kemudian hari. Dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وهذه الآية الكريمة فيها التحذير من تصعير الخد للناس، أي إمالته عبسا في وجوه الناس وعبوسا في وجوه الناس وتكبرا وتعاظما عليهم، والتحذير من المشي في الأرض مرحا أي بطرا وفخرا وعجبا بالنفس. ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك بقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال أي في نفسه وهيئته ومشيته، وفخور بقوله أنا فلان وأنا كذا من أنواع الفخر على عباد الله. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat yang ke-18 yang artinya, dan janganlah engkau memalingkan pipimu, memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah engkau berjalan di atas permukaan bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Di dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan kita dengan dua perkara. Yang pertama adalah larangan dari memalingkan muka dari manusia dan bermuka masam kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk berjalan di atas permukaan bumi dengan sombong. Dan Allah SWT menutup ayat ini dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong. Maksudnya adalah sombong dengan hai'ah dia, dengan bentuk dia, dengan pakaian dia, ya, dengan cara berjalannya. Dan juga kulla mukhtalin fakhur, yaitu setiap orang yang berbangga dengan dirinya. Bahasanya saya adalah demikian, saya memiliki demikian, saya mengamalkan demikian. Maka perkara ini adalah sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض الآيات. وهذا السياق المبارك أيها الإخوة المستمعون الكرام يخبر الله تعالى فيه عن حال هذا الرجل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى أموالا طائلة وثراء واسعا، وكان من قوم موسى أي من بني إسرائيل الذين فضلوا على العالمين، ولكن هذا الرجل طغى وتكبر وبغى على قومه بما أوتيه من الأموال العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، والعصبة من العشرة إلى العشرة أو التسعة أو نحو ذلك، أي حتى إن مفاتح خزائنه، خزائن أمواله لا تحتاج إلى نقلها إلى عصبة، أي جماعة عديدة. إذا كان هذا حال الخزائن، مفاتيح الخزائن، فما الظن بالخزائن نفسها؟ فكان بهذه الصفة بغى على قومه تعاليا وتكبرا، ونصحه قومه، حذروه من ذلك، قال له قومه لا تفرح، أي بهذه الدنيا المطغية المهلكة وتفخر بها على الناس وتكون ملهية لك عن الآخرة لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب من كانوا بهذه الصفة، الفرحين بالدنيا، المنكبين عليها، المشتغلين بها، اللاهين بها عن الآخرة. ولهذا قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل على تحصيل ثواب الآخرة مستفيدا من هذه الأموال التي من الله عليك بها، بأن تتصدق وتبذل في سبيل الله، ولا تصرف شيئا منها فيما حرم الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي لا نطلب منك أن تنفق جميع مالك، ولكن أنفق من مالك ولا تنسى نصيبك أي حظك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى عباد الله بالإنفاق والبذل وحسن التعامل كما أحسن الله إليك بهذا المال، ولا تبغي الفساد في الأرض، أي احذر من التكبر والتعالي على عباد الله، إن الله لا يحب المفسدين، أي أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بهذه العقوبة، لا يحبهم، فمقتضى ذلك أنه سبحانه وتعالى يعاقبهم بمقتضى أعماله، لم يستفد من نصح الناصحين ووعظ الواعظين، لم يستفد من ذلك كله، بل إنه قال متكبرا متعاليا: إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا المال وحصلته بحذقي وشطارتي وجدارتي، أوتيته على علم عندي، أي بوجوه التجارة وطرق الكسب. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أي ما المانع أيضا من إهلاكه كما أهلك من قبله ممن كان عندهم أموال كثيرة وثراء واسع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي بل يعاقبهم ويعذبهم سبحانه وتعالى. لم يستفد من وعظ الواعظين ونصح الناصحين، فخرج أي يوم من الأيام في زينته، أي متزينا متجملا، خرج في زينته، فلما رآه الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا الذين تعلقت قلوبهم بها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من الدنيا ومتعها، إنه لذو حظ عظيم. هذا قسم من الناس، بينما من من الله عليه بالدراية والفهم والعلم فإنهم قالوا كما قال الله: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ويلكم ثواب الله خير، قالوا لهم ذلك محذرين لهم من الافتتان والإعجاب بهذه الحال، حال قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي على طاعة الله وعن معاصيه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas menceritakan tentang kisah Fir'aun yang artinya sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa. Kemudian dia mendzalimi kaumnya. Maka kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya terasa berat bagi orang-orang yang kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau berbangga diri. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri." Surat Al-Qasas ayat ke-76 sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqasafna bihi wa bidarihil ard." Maka kami benamkan dia dan juga rumahnya ke dalam tanah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kisah laki-laki ini yang bernama Qarun, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepadanya harta yang banyak. Dan Qarun adalah termasuk Bani Israel, yang sebuah kaum yang telah Allah berikan mereka kelebihan di atas alam. Dan akan tetapi Qarun berbuat zalim kepada kaumnya dan sombong kepada mereka dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berfirman, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah." Allah menceritakan di sini bagaimana banyaknya harta Qarun, ya, sehingga kunci-kunci dari harta-harta tersebut, perbendaharaan harta tersebut terasa berat bagi orang-orang yang kuat. Kalau kuncinya aja terasa berat, maka bagaimana dengan harta itu sendiri? Tentunya ini adalah harta yang tidak sedikit. Dan makna dari al-usbah adalah jumlah 10, 9 dan juga yang semisalnya. Kemudian kaum Qarun berusaha untuk menasihati Qarun. Mereka mengatakan, "La tafrah, janganlah engkau berbangga diri. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berbangga diri. Janganlah berbangga diri dengan dunia yang menghancurkan, yang melalaikan manusia. Karena sungguhnya Allah SWT tidak menyukai, tidak mencintai orang yang berbangga diri. Tidak mencintai orang yang memiliki sifat seperti ini." Kemudian Allah SWT mengatakan, "Inna Allaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri. Akan tetapi Qarun tidak bisa memberikan atau tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dinasihatkan kepadanya. Kaumnya berkata, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Dan carilah dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta dunia kebahagiaan negeri akhirat. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Artinya, disuruh Qarun ini untuk mencari dari harta yang Allah berikan kepadanya ganjaran, sawab dari Allah SWT. Memanfaatkan hartanya untuk mendapatkan pahala akhirat. Dan Allah tidak meminta darinya semua hartanya. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Artinya, hanya sebagian saja yang diinfakkan dan tidak semuanya. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang, kepada hamba-hamba Allah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, ya, dengan memberikan anugerah yang besar ini. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau mencari kerusakan di permukaan bumi, yaitu berbuat takabur, sombong kepada hamba-hamba Allah SWT. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan, dan bahwasanya Allah SWT akan mengiqab, ia akan mengganjar mereka dengan amalannya. Akan tapi sekali lagi, Qarun tidak bisa mengambil istifadah, tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat yang diberikan kepadanya. Dia malah mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan ini semua, harta dunia ini adalah dengan ilmu yang aku miliki. Ya, dengan kecerdasan yang aku miliki, dengan pengalamanku di dalam berdagang, di dalam bertijarah, berbisnis. Ini semua adalah pengalamanku, adalah dengan kecerdasanku, kecerdikanku di dalam mencari harta. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Kemudian Allah mengatakan, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah telah menghancurkan orang-orang sebelum dia yang mereka lebih kuat dan juga lebih banyak kelompoknya. Artinya apa? Artinya apa yang menghalangi Allah untuk menghancurkan dia? Orang-orang sebelum dia yang lebih kuat pun dan lebih banyak hartanya Allah hancurkan. Maka apa yang menghalangi Allah untuk menghancurkan dia? Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak akan ditanya orang-orang yang berdosa tentang dosa mereka, karena Allah SWT mengetahui tentang dosa mereka. Kemudian Allah mengatakan, yang artinya maka Qarun keluar dan tidak mendengarkan nasihat ini tadi. Dia keluar suatu hari dengan perhiasan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki. Kemudian berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, takjub, ia merasa heran dan merasa bangga, merasa takjub dengan apa yang mereka lihat. Mereka mengatakan, ya laitalana mithlama utiya Qarun, seandainya kita memiliki apa yang telah diberikan oleh Qarun. Innahu ladhu haddin azim, sungguhnya dia adalah orang yang sungguh-sungguh mendapatkan bagian yang sangat besar, yaitu berupa dunia. Ini adalah satu golongan manusia yang mereka tertipu dengan dunia. Kemudian Allah menceritakan bahwasanya di sana ada golongan lain yang mereka adalah utul ilm, yang mereka diberikan ilmu tentang agama ini, tentang dunia ini. Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Apa yang mereka katakan? Mereka menasihati orang-orang yang tertipu tersebut. Sesungguhnya pahala dari Allah itu lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan juga orang yang beramal saleh. Dan ini semua tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah, dan juga orang-orang yang bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah SWT. Maka kami pun, kata Allah SWT, menenggelamkan dia dan juga rumahnya ke dalam bumi, dan dia tidak memiliki seorang pun yang menolongnya selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang tertolong. Kemudian Allah mengatakan yang artinya, dan jadilah orang-orang yang kemarin menginginkan apa yang diberikan oleh Qarun berupa harta, mereka mengatakan, seandainya Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdir, dan juga menyempitkan rezeki bagi yang lain. Sungguh seandainya Allah SWT tidak memberikan anugerah kepada kami, kepada kita, niscaya Allah akan membenamkan kita ke dalam bumi. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan jaya, tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم قال بطر الحق دفعه ورده على قائله وغمط الناس احتقارهم وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد للمتكبر وأن المتكبر لا يدخل الجنة بل يحرم من دخولها والكبر لا يخلو من حالتين إما أن يكون كبرا على الحق الذي هو دين الله وتوحيده الذي خلق الله الخلق لأجله فيتكبر على الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله ويكون كارها مبغضا للحق الذي بعثوا به فهذا كفر ناقل من الملة قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أو أن يكون كبرا على الخلق أي يستكبر على عباد الله عز وجل ويكون قوله لا أدخل الجنة في حق هذا القسم القسم الثاني أي دخولا أوليا بل أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه الشاهد أن الحديث فيه تحذير شديد من الكبر والصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة أي هل يدخل هذا في الكبر فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يدخل في الكبر بل إن الله جميل يحب الجمال ثم بين لهم حقيقة الكبر وأنها تتلخص في أمرين بطر الحق وغمط الناس بطر الحق كما قال المصنف دفعه ورده عدم قبوله وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم والتعالي عليهم. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau bersabda yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Maka berkata seseorang, sesungguhnya seseorang suka apabila dia memakai pakaian yang bagus atau sandal yang bagus. Beliau berkata, sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, batarul haq, merendahkan manusia, menolak kebenaran, maksudnya adalah menolak kebenaran tersebut kepada yang mengucapkan. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, maksudnya adalah menghinakan mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang sombong, dan bahasanya mereka tidak akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Dan al-kibar atau kesombongan ini tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah sombong kepada al-haq, yaitu kepada kebenaran. Maksudnya adalah kepada agama Allah. Sombong terhadap agama Allah, sombong terhadap tauhid yang Allah SWT telah menciptakan manusia untuk bertauhid. Dia membenci dan juga yakrah, yang membenci tauhid dan juga agama Allah SWT. Maka kalau kesombongan terhadap kebenaran sampai demikian, maka ini adalah termasuk kufur. Ya, termasuk kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Sebagaimana firman Allah SWT, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan sehingga Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Kemudian al-kibr yang kedua atau kesombongan yang kedua adalah kesombongan kepada manusia yang lain, kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka kalau yang dimaksud adalah kibr terhadap hamba-hamba Allah yang lain, maksud dari la yadkhulul jannah, maksud dari tidak masuk surga di sini adalah tidak masuk surga di awalnya. Ya, tidak masuk surga di awalnya. Akan tapi kalau Allah mengendaki, Allah mengadabnya. Dan kalau Allah mengendaki, maka Allah akan memaafkan dia. Syahid dari hadis ini bahwasanya di dalamnya ada peringatan keras bagi kita semua untuk bersikap sombong. Ya, entah itu sombong kepada kebenaran maupun sombong kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang suka apabila pakaiannya bagus dan juga sandalnya bagus. Artinya apa? Apakah suka apabila pakaiannya bagus dan juga sandalnya bagus ini termasuk kesombongan? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Artinya apa? Artinya ini semua bukan termasuk kesombongan. Tapi apa yang dimaksud dengan kesombongan? Kesombongan itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Thumma awrada al-musannif rahimahullahu ta'ala haditha Salama ibn al-Akwa' anna rajulan akala inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih faqala kul biyaminik qala la astati' qala la astata'at ma manahu illa al-kibr فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا فيه التحذير من الكبر الذي يترتب عليه رد الحق وعدم قبوله. فهذا الرجل الذي أكل عند النبي عليه الصلاة والسلام أكل بشماله فنهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال كل بيمينك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا يفيد أن الشيطان له يمين وشمال وأنه يأكل ويشرب وأن Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya seseorang laki-laki makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memerintahkan kepadanya, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, la astati', aku tidak mampu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, niscaya engkau tidak akan mampu. Tidak mencegahnya untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena al-kibr, karena kesombongan. Maka Salamah mengatakan, maka dia tidak bisa mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ada tahdzir dan juga peringatan bagi kita semua dari sombong. Ya, di antara makna kesombongan adalah menolak kebenaran. Jadi ini adalah contoh di antara orang yang menolak kebenaran. Laki-laki ini makan di hadapan Nabi SAW dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan dia untuk memakan dengan tangan kanannya. Akan tapi dia mengatakan, la astati', aku tidak mampu. Ya. Dan di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka adalah dia makan dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ya. Dan orang yang makan dengan tangan kiri, maka ini adalah ada penyerupaan dengan setan. Dan Nabi SAW dalam hadis ini sekali lagi beliau menyuruh laki-laki ini untuk makan dengan tangan kanan. Akan tapi dia menolak dan mengatakan, aku tidak mampu. Akhirnya Nabi SAW mendoakan kejelekan baginya. Beliau mengatakan, lastata'ta. Kamu tidak akan mampu. Ini adalah doa yang jelek. Karena dia menolak kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Yang diceritakan di sini oleh rawi, bahwasanya laki-laki ini tidak bisa mengangkat tangannya kembali ke dalam mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sekali lagi bahwasanya di dalam hadis ini adalah tahdzir, peringatan kepada kita semua untuk tidak berbuat sombong. Di antaranya adalah menolak kebenaran. Thumma awrad al-musannif rahimahullah ta'ala haditha Haritha ibn Wahb قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر متفق عليه وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم والعتو هو الشديد الغليظ والجواظ سيء الخلق والمستكبر الذي عنده التعالي على عباد الله وفي الحديث أن حديث أبي سعيد أن الجبارون المتكبرون هم من أهل النار والنار عذاب الله يعذب بها من يشاء ومن أهل النار الذين يعذبون بها الجبارون المتكبرون. Kemudian beliau membawakan hadis Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Mereka adalah setiap orang yang kasar, yang memiliki akhlak yang tidak baik, dan juga orang yang sombong. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan penjelasannya sudah berlalu pada bab do'afatil muslimin. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya surga dan neraka saling berargumentasi, dan berkatalah neraka, di dalamku ada orang-orang yang jabbar, orang-orang yang zalim, dan juga orang-orang yang sombong. Kemudian berkata, surga, di dalamku ada orang-orang yang lemah dan juga orang-orang yang miskin. Maka Allah SWT memutuskan di antara keduanya, engkau adalah surga, engkau surga adalah rahmatku. Aku mengasihi denganmu siapa yang aku kehendaki. Dan engkau neraka adalah azabku, aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Dan akan kupenuhi masing-masing dari kalian berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis yang pertama yaitu hadisnya Harithah ini menunjukkan bahwasanya termasuk sifat penduduk neraka adalah mereka memiliki sifat sombong. Kemudian makna dari jawad adalah sayyul khuluq, yaitu orang yang jelek akhlaknya. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang di dalamnya ada ancaman bagi orang yang berbuat sombong, bahasanya mereka adalah calon penghuni neraka. Ya, orang-orang yang memiliki sifat kibar adalah calon penghuni neraka. Dan Allah SWT akan mengazab mereka di dalam neraka. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه والإزار هو الذي يكون على جزء البدن الأسفل من البدن وفي الحديث التحذير من جر الإزار من جر الإزار والإزار يختلف عن القميص يحتاج إلى تعاهد مستمر، لأن إذا لم يتعاهد ينزل إلى أسفل الكعبين، ولا حق في الإزار فيما هو أسفل من الكعبين، لأن في الحديث فإنه في النار. فهذا تحذير من ذلك، وأن الواجب على المسلم أن يحذر شد الحذر من أن ينزل إزاره أسفل كعبيه، وأن من جر إزاره بطرا لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah SWT tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang mengulurkan izarnya, pakaiannya, karena sombong. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, adalah peringatan bagi kita semua dari mengulurkan pakaian karena sombong, ya. Dan makna dari al-izar adalah bagian pakaian bagian bawah. Pakaian bagian bawah. Ini adalah makna dari izar. Dan di dalam hadis ini ada peringatan bagi kita semua dari mengulurkan pakaian atau izar ini karena sombong kepada manusia yang lain. Dan akibatnya adalah sebagaimana dalam hadis ini, bahwasanya Allah SWT tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ya, tidak akan melihatnya pada hari kiamat. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم. ولعلنا نؤجل الكلام عن هذا الحديث إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan kita lanjutkan syarah dari hadis yang selanjutnya, yaitu hadis 617, pada kesempatan yang akan datang. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik untuk setiap kebaikan, dan kita memohon ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.